kasih, tabahkan hatimu. Tak mencintaimu, bukan pula ku lupa kesetiaanmu. Dikala kita hidup penuh derita, makan pun sepiring berdua. Tapi apa daya ku kini, badanku terkurung di tembok sengsara. Hanya sesal di hati yang tak berguna lagi. Doakan ku cepat kembali. Dosa di tembok sengsara, tabahkan selalu hatimu, oh kasih, menanti diriku kembali. Aku juga rindu padamu, namun aku tak kuasa melepaskan diri. Bebasan diriku, tabahkan hatimu, oh kasih. Dosa di tembok sengsara, tabahkan selalu hatimu, oh kasih, menanti diriku kembali. Aku juga rindu padamu, namun aku tak kuasa melepaskan diri. Bebasan diriku, tambahkan hatimu.